Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Qala al-mu'allifun hafizahumullahu ta'ala al-bab ats-tsani fi ar-riba. Bab yang kedua dari kitab jual beli para pengarang di sini meletakkan pada bab yang kedua ini pembahasan tentang riba. Al-mas'alatul ula ta'riful riba wa hukmuhu. Definisi riba dan hukumnya. Ta'riful riba fil lughati az-ziyadah. Secara bahasa riba maknanya adalah az-ziyadah, tambahan. Secara bahasa jadi tambahan. Wa syar'an ziyadatu ahadil badilaini ahadil badalaini almutajanisaini min ghairi an yuqabila hadhihi ziyadata aywadun. Ziyadatu ahadil badalain. Secara syariat definisi riba adalah tambahan ahadil badalain. Pada salah satu benda yang ditukar. Al-mutajanisain. Dengan sejenisnya. Tambahan pada salah satu benda yang ditukar. Yang namanya jual beli. Definisinya sebagaimana yang pernah kita pelajari. Definisi jual beli adalah. Pertukaran. Suatu barang. Harga dengan objeknya. Dan harga itu tidak mesti berupa mata uang. Tapi bisa dengan sesuatu yang lain, baik kemanfaatan, pekerjaan, atau benda yang lain selain mata uang. Kesimpulannya di sini beliau menyebutkan apa itu riba secara bahasa, secara syariat. Definisi yang disebutkan oleh muallif di sini, para pengarang, tambahan pada salah satu benda yang ditukar yang sejenis, al-mutajanisain, dengan sejenisnya. Jadi benda itu satu jenis, jenisnya sama. Garam sama garam, jenisnya sama. Emas dengan emas, jenisnya sama, ditukar antara satu dengan yang lainnya, dan itu sama-sama satu jenis. Min ghairi ay yuqabila hadhihi ziyadah iwad. Jadi ada pertukaran di situ, tetapi di salah satunya ada penambahan. Di salah satu barang yang ditukar itu ada tambahan. Dan tambahan ini min ghairi ay yuqabila hadhihi ziyadah, tambahan ini tanpa ada ganti atau imbalan atas kelebihan tersebut. Sehingga tambahan itu tidak ada kompensasinya, tidak ada imbalannya. Definisi yang beliau sebutkan di sini masih umum. Jadi masih terlihat umum, belum mencakup segala jenis riba. Maka yang beliau maksudkan di sini, semua benda yang ditukar yang satu jenis, jika itu ada kelebihan pada salah satu benda tersebut, maka ini disebut riba. Dan definisi ini masih umum, masih kurang jami' dan mani'. Sebagaimana yang disebut oleh para ulama bahwa yang namanya suatu definisi, ta'rif, definisi itu harus terpenuhi dua syarat, jami' dan mani'. Jami' itu mencakup semua yang termasuk dari bagian yang didefinisikan itu, dan mani', menolak semua yang tidak termasuk dalam bagiannya. Ada juga yang memberikan definisi dan para ulama berselisih pendapat, berbeda-beda dalam mendefinisikan riba secara syariat. Apa itu definisinya? Ada yang mengatakan az-ziyadah fi asya' makhsusah, tambahan pada barang-barang yang tertentu. Ada juga yang mengatakan definisinya adalah at-tafadul fi bai'i jinsin bi jinsihi mimma yajri fihi riba, tambahan pada penjualan satu jenis barang yang sama yang mana berlaku pada jenis itu riba. Tidak ada yang mengatakan tambahan pada jenis barang yang ditukar yang sama jenisnya, tetapi jenis itu termasuk jenis-jenis barang ribawi, sehingga keluar dari selain jenis barang ribawi. Ada juga yang mengatakan bahwa definisi riba at-tafadul fi sittati ajnas faqat, tambahan pada pertukaran suatu barang fi sittati ajnas, dalam 6 jenis khusus saja. 6 jenis tertentu sebagaimana dalam hadis yang akan kita baca nanti tentang benda-benda ribawi. Dan di sana ada ta'rif yang bagus yang disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam syarahnya pada kitab Bulughul Maram. Dan definisi yang beliau sebutkan di sini lebih jami', yaitu lebih mencakup segala bentuk dari riba dan menolak semua yang bukan termasuk darinya. Maka kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, definisi riba yang tepat adalah az-ziyadah fi syai'aini alladhi harrama syari'u at-tafadulu bainahuma, tambahan pada dua barang, pada kedua barang yang ditukar, tambahan pada kedua barang yang ditukar yang diharamkan oleh syariat adanya penambahan. Tambahan pada dua barang yang ditukar yang diharamkan oleh syariat adanya penambahan. Wattakhiru fi qabdhi ma yushtaratu qabdhuhu, dan penundaan dalam qabd, yakni tidak langsung serah terima, ditunda pembayarannya, yang padahal syariat mengharuskan dibayar secara kontan dengan tangan, langsung tangan. Jadi ini definisi yang lebih tepat, definisi riba, yaitu tambahan pada kedua barang yang ditukar yang diharamkan oleh syariat adanya penambahan padanya, atau pengakhiran pembayaran atau pengakhiran serah terima suatu barang yang dipersyaratkan dalam syariat harus kontan dan harus diserah terimakan secara langsung tanpa ada penundaan. Tapi dengan kita mempelajari tentang riba secara detail nanti, kita akan mengetahui dan memahami definisi yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin ini. Kesimpulannya, definisi riba adalah tambahan pada dua benda yang diharamkan oleh syariat adanya penambahan padanya, atau pengakhiran serah terima barang atau harganya diakhirkan, yang padahal syariat mengharuskan secara langsung kontan dan harus serah terima dan harus dibayar langsung tanpa diakhirkan. Sehingga jika diakhirkan, maka ini termasuk riba. Tapi itulah definisi riba. Adapun hukumnya, masalah yang berikutnya, atau poin yang kedua, hukumuhu, hukum riba. Muharramun fi kitabillah ta'ala, hukumnya haram berdasarkan firman Allah Azza wa Jal, wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa qala azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma bakiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, tinggalkanlah apa yang tersisa dari harta riba jika kalian betul-betul orang-orang yang beriman. Qala wa tawa'adallahu wa tawa'ada subhanahu wa ta'ala al-muta'amila bir riba bi ashaddil wa'id. Dan juga di antara dalil dari Al-Qur'an yang mengharamkan perbuatan riba ini, Allah Azza wa Jalla telah mengancam al-muta'amila birriba, para pelaku riba, bi asyaddil wa'id, dengan ancaman yang sangat keras. Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka itu di hari kiamat nanti, la yaqumun, tidaklah mereka berdiri, bangkit, illa kama yaqumul ladzi, kecuali keadaan mereka itu sebagaimana orang-orang yang yatakhabbathu syaitanu minal mas, yang kemasukan syaitan, kerasukan jin dan berpenyakit, dikarenakan seperti orang yang kesurupan. Bangunnya dia, bangkitnya dia di setelah kematiannya, dia bangkit di yaumul qiyamah nanti seperti keadaannya orang yang kesurupan. Ayi la yaqumuna min kuburihim 'indal ba'thi illa ka qiyamil masru'i halata sar'ihi. Maksudnya bahwa orang-orang yang melakukan transaksi muamalah ribawi ini, mereka itu tidaklah bangkit dari kubur-kubur mereka di saat hari kebangkitan, kecuali kaqiyamil masru' seperti berdirinya orang-orang yang kesurupan. Had halatas halatas sar'ihi, di saat kumat. Di saat kumat kesurupannya. Wadhalika litadakhumi butunihim. Hal itu dikarenakan besarnya perut-perut mereka. Bisababi aklihim ar-riba fid dunya. Disebabkan mereka adalah orang-orang yang banyak memakan harta riba di dunia ini. Ini beberapa ayat-ayat Allah Azza wa Jal yang mengharamkan perbuatan ar-riba. Dan juga Allah mengancam dalam ayatnya bahwa orang-orang yang melakukan perbuatan riba ini, mereka akan dibangkitkan di hari kiamat nanti dalam kondisi seperti ini. Wa'addahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-kaba'ir, dan juga Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadisnya, beliau alaihi salatu wasallam menggolongkan perbuatan riba ini, orang-orang yang melakukan perbuatan riba itu termasuk dosa-dosa besar, termasuk dosa-dosa besar sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah tujuh perkara yang menghancurkan kalian, di antaranya ar-riba. Qala wa la'ana kullal muta'amilaini bir-riba, demikian juga Rasul alaihi wasallam beliau melaknat seluruh yang memiliki peran dalam muamalah ribawi ini. Ala ayyi halin kanu, dalam kondisi apapun mereka. Semua yang punya peran dalam muamalah ribawi, maka mereka masuk dalam laknat laknat Rasul alaihi salatu wasallam. Dalilnya adalah hadis fa'an Jabirin radhiyallahu anhu. Hadis Jabir radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasul alaihi salatu wasallam melaknat akilar riba, pemakan riba. Disebut akilar riba, pemakan riba, padahal harta riba itu tidak semuanya dimakan, bisa dimanfaatkan untuk yang lainnya. Kenapa disebut hanya pemakan riba saja? Dijawab oleh para ulama bahwa karena pemanfaatan yang paling banyak harta itu digunakan untuk makan. Pemanfaatan harta yang terbanyak itu digunakan untuk makan. Dan tidak khusus makan saja. Ini hanya keseringannya demikian. Harta itu kebanyakannya masuk ke perut. Wa illa tercakup semua perbuatan atau benda-benda yang dia beli dengan harta riba itu juga termasuk. Dilaknat pakaiannya, rumahnya, dan seterusnya. Yang disebut pemakan riba di sini dikarenakan kebanyakan pemanfaatan harta itu untuk makan. Wa mukilahu, Allah melaknat atau Rasul SAW melaknat pemakan riba dan pemberinya, pemberi riba. Wa katibahu, penulisnya. Wa syahidaihi, dan kedua saksinya. Wa qala hum sawa, kemudian beliau mengatakan mereka itu sama saja, semuanya itu sama saja, yakni dalam dosa dan perbuatan riba mereka sama semua. Walaupun dia bukan sebagai pemiliknya, secara langsung dia melakukannya, tapi dia membantu dalam proses muamalah ribawi, maka termasuk. Termasuk mereka adalah orang-orang yang termasuk anak Rasul alaihi salatu wassalam. Maka dalam hadis ini terdapat haramnya ta'awun, tolong menolong di atas al-ithm, wal-udwan, di atas perbuatan riba. Baik itu termasuk sekuritinya, penjaga, atau penghitungnya, atau utusannya, semua yang ada peran dalam muamalah ribawi, semua itu mencakup dan terlaknat oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Yani mana laknat, dijauhkan dari rahmat Allah azza wa jal. Maka Rasul mengatakan hum sawa, mereka itu semua sama dalam dosa riba. Sehingga kesimpulan dari hukum riba di sini, hukumnya haram berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. dan juga dengan kesepakatan kaum muslimin. Kaum muslimin sepakat tentang haramnya riba. Oleh karena itu barang siapa yang mengingkari keharaman riba ini, maka dia kafir. Maka dia kafir. Demikianlah disebutkan para ulama, dikarenakan dia telah mengingkari sesuatu yang dimaklumi dalam agama Islam secara darurat. Secara darurat. Jadi segala sesuatu yang dimaklumi dalam agama Islam secara mau tidak mau pasti tahu. Seperti kewajiban sholat, kewajiban shaum. Jika ada yang mengingkarinya, maka dia kafir. Maka dia kafir. Karena tidak ada udzur bagi dia. Bukan hal yang samar bagi dia tentang keharaman atau kewajiban sesuatu tersebut. Nah, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan juga kesepakatan ummat, وقد أجمعت الأمة على تحريمه. وقد أجمعت الأمة على تحريمه. Dan juga umat seluruhnya telah sepakat atas keharaman riba ini. Bahkan perbuatan riba ini juga telah diharamkan pada umat-umat sebelum Nabi kita alaihi salatu wassalam. Seperti pada kisah Bani Israel, Allah mengisahkan dalam kitabnya wa akhdihimur riba waqad nuhu anhu. Mereka itu mengambil harta riba padahal mereka sudah dilarang atas perbuatan tersebut. Sehingga keharaman itu tak berlanjut sampai umat kita, umat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Qala al-mas'alah ats-tsaniyah, masalah yang berikutnya setelah kita mengetahui definisi riba dan hukumnya, maka beliau akan menyebutkan al-hikmah fi tahrimihi. Hikmah di balik pengharaman riba. Apa hikmah dari diharamkannya perbuatan riba ini? Qalu at-ta'amulu bir-riba yahmilu ala hubbidz-dzat. Beliau akan menyebutkan mafsadah-mafsadah atau kejelekan-kejelekan yang timbul disebabkan perbuatan riba ini. Oleh karena itu, syariat kita adalah syariat yang mulia, memiliki hikmah yang sangat agung. Ketika mengharamkan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Demikian juga di saat syariat mewajibkan, mensyariatkan segala sesuatu itu pasti ada hikmahnya. Baik hikmah itu kita ketahui atau tidak. Qalu at-ta'amul bir-riba yahmilu ala hubbidz-dzat. Transaksi ribawi ini mengantarkan kepada kecintaan terhadap adzat. Zat yang dimaksud di sini kecintaan pada suatu benda atau kecintaan pada dirinya, mementingkan dirinya sendiri. Mementingkan dirinya ini egois, sifat ego, mengantarkan kepada sifat egois. Wattakalubu ala jam'il amwal, dan mengantarkan seseorang itu menjadi at-takalub, tamak, rakus untuk mengumpulkan harta. Wa tahsilihi min ghairi turuqil mashru'ah, dan meraihnya dengan cara-cara yang tidak syar'i. Dengan cara-cara yang tidak syar'i. Wa tahrimuhu rahmatan bil ibad. Diharamkannya riba ini karena rahmat merupakan bentuk rahmatnya Allah, rahmatnya syariat ini terhadap hamba-hambanya. Maka Allah Azza wa Jalla tidaklah dia memerintah atau melarang sesuatu kecuali pasti di sana ada hikmah yang sangat agung. Maka nampak dari pengharaman ini rahmatnya Allah dan keutamaan Allah terhadap hambanya. Demikianlah menunjukkan agama Islam adalah agama yang sempurna, agama yang rahmatan lil alamin. Kenapa terdapat rahmat untuk hamba-hamba ini? Fa inna fihi akhdhan lil amwalil akharin bi ghairi 'iwad. Di antara kerusakan yang ada pada perbuatan riba adalah di dalamnya itu terdapat akhdhan li amwalil akharin, mengambil harta orang lain bi ghairi 'iwad, tanpa ada imbalan, tanpa ada kompensasi. Idil murabi ya'kulu amwalan nasi duna an yastafidu syai'an fi muqabilihi. Maka pelaku riba itu, mereka memakan harta manusia dalam keadaan mereka, yakni dalam keadaan manusia itu orang lain tidak mendapatkan keuntungan yang seimbang dari pungutan yang lebih yang dibebankan kepadanya. Jadi merupakan pengambilan hak orang lain. Mereka tidak mengambil keuntungan yang sama, tetapi mereka hakikatnya dirugikan, dikuras harta mereka. Kama annahu yuaddi, sebagaimana juga perbuatan ini yuaddi ila tadakhumil amwal wa ziyadatiha ala hisabi salbi amwalil fuqara. Sebagaimana perbuatan ini mengantarkan seseorang, yakni mengantarkan ila tadakhum al amwal, atau mengantarkan menjadikan tadakhum, menumpuknya harta. Perbuatan riba ini menjadikan penumpukan harta. Wa ziyadatiha, dan terus berkembang. Ala hisabi salbi amwalil fuqara, dengan cara mengambil, merampok harta-harta orang fakir. Harta-harta orang fuqara. Wa yu'awid al-murabi al-kasal wal-khumul wal-ibti'ad anil-istighal bil-makasib al-mubahah al-nafi'ah. Dan juga sisi yang lain, dampak negatif jeleknya perbuatan riba ini membuat pelaku riba itu malas. Wal-khumul, yani berleha-leha, santai malas, tidak mau bergerak. Wal-ibti'ad anil-istighal bil-makasib al-mubahah al-nafi'ah, dan tidak mau menjauhi, yani dia menjauhi segala usaha yang mubah, yang bermanfaat. Yani dia tidak mau berusaha dengan cara-cara yang benar, sehingga dia melakukan perbuatan riba ini. Jadi tadi, di antara mafsadahnya, membuat seseorang itu bersifat egois, lebih mementingkan dirinya sendiri, dan tidak peduli dengan saudaranya. Kemudian, membuat seseorang itu tamak terhadap harta benda. Dan berikutnya, hal itu merupakan pengambilan hak orang lain, merugikan hak orang lain. Dan juga yang keempat, membuat dia malas dan tidak mau bekerja dengan cara yang halal. Kemudian beliau lanjutkan lagi, kama anna fihi, sebagaimana pula dalam perbuatan riba itu, qata'an lil ma'rufi bainan nas, memutus, di dalamnya itu terdapat pemutus hubungan baik kepada sesama manusia. Memutus hubungan baik sama manusia. Wasaddan di babil qardil hasan. Dan juga perbuatan riba ini menutup pintu pinjaman dengan cara yang baik. Seseorang butuh dana, butuh bantuan, maka seharusnya dia diberikan pinjaman dengan cara yang baik. Bukan merupakan kesempatan untuk ditarik atau dibebani dengan harta yang lebih. Dipinjam tetapi dikembalikan dengan cara yang ribawi. Maka jika ini dibolehkan, tentu akan menutup pinjaman dengan cara yang baik. Semua akan melakukan ribawi ini. Terdapat memutus hubungan baik, dan juga terdapat menutup pintu-pintu kebaikan berupa pinjaman kepada orang lain dengan cara yang baik. Wa tahakkumu tabaqatun minal murabbina bi amwalil ummah wa iqtisadil bilad. Dan juga dalam perbuatan riba ini menjadikan tabaqah, kelompok, minal murabbin, kelompok pelaku riba itu, bi amwalil ummah wal iqtisad al bilad, menjadikan mereka, yakni para pelaku riba, kelompok-kelompok orang yang melakukan riba ini, menjadi orang-orang yang berkuasa atas amwal ummah, ekonomi umat, wa iqtisad al bilad, dan menguasai ekonomi negara. Nah, dari terbukti, orang-orang yang memiliki harta yang banyak, mereka lah yang berkuasa, disebabkan perbuatan riba yang mereka lakukan ini. Semua dikuasai oleh mereka, tidak bisa melawan, tidak semua di bawah mereka, karena semua ada kaitan muamalah ribawi dengan mereka, sehingga mereka berada di atas posisi orang lain, berada di atas posisi umat, dan bahkan menguasai negara. Wa huwa ma'siyatun 'azimatun lillahi ta'ala, dan juga di sisi lain itu merupakan perbuatan maksiat yang sangat besar di sisi Allah Azza wa Jal. Inilah beberapa bentuk mafsadah, kerusakan-kerusakan, dampak-dampak negatif yang ada pada perbuatan ar-riba. Qala rahimahullah, kemudian beliau melanjutkan, wa huwa, sekalipun, in zada malal murabbi fa inna Allah ta'ala yumhiq barakatahu, sekalipun harta orang yang bermuamalah dengan muamalah ribawi ini bertambah, tetapi Allah Azza wa Jalla hapus barakahnya. Wala yubarika fihi, dan tidak ada barakah pada hartanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Allah musnahkan riba dan menyuburkan sadaqah, perbuatan sadaqah. Nah, sekalipun orang itu adalah orang yang melimpah harta bendanya, tetapi dengan cara riba dia meraihnya, maka tidak ada barakah. Tidak ada barakah pada harta yang banyak itu. Allah telah mengatakan dalam ayatnya, yamhaqullahu riba. Allah itu musnahkan barakah pada perbuatan riba. Dan juga dalam Sunan Ibn Majah, dari hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ma akthara ahadun min ar-riba illa kana aqibatuhu ila qillah. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, ma akthara ahadun min ar-riba, tidaklah seseorang itu memperbanyak transaksi dengan cara ribawi, illa kana aqibatuhu ila qillah, kecuali akibat hasil akhir dia itu adalah qillah, hasil akhir dia kerugian dan kesempitan. Hasil akhirnya, akibat perbuatan dia itu, hasil akhirnya nanti adalah kerugian dan kekurangan. Walaupun terlihat banyak, tapi dia hakikatnya sempit dan tidak mendapat barakah atas hartanya tersebut. Tidak bisa dia menikmati hartanya. Dia terus sempit dengan harta yang melimpah itu. Disebabkan Allah cabut barakah dari hartanya. Tidak dinikmati hidupnya. Tidak dinikmati hidup dia. Bukanlah tolak ukur kenikmatan seorang itu dengan harta benda. Tolak ukur kenikmatan seorang adalah dengan barakah yang Allah berikan kepada seorang hamba. Sekalipun dia tidak memiliki harta, tapi jika Allah berikan dia barakah dalam hidupnya, umurnya, walaupun hartanya sedikit, nikmat hidupnya. Demikianlah janji Allah Azza wa Jal bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Allah Azza wa Jal membuat mereka tenang hidupnya di dunia ini. فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, kami hidupkan di dunia ini dengan kehidupan yang tayyibah. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, dan di akhirat nanti kami balas dengan pahala yang sebaik-baik pembalasan dari apa yang telah mereka kerjakan. Tapi kembali kepada pembahasan kita, sehingga di sini Allah Azza wa Jal menjanjikan bahwa orang yang melakukan perbuatan riba itu Allah cabut barakahnya. Allah cabut dan tidak Allah barakahi perbuatan dia tersebut. Sehingga seorang muslim tentunya waspada dari perbuatan riba dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang ada kaitannya dengan perkara riba ini. Tapi al-masalah tsalitsah, masalah yang berikutnya, anwa'ur riba, macam-macam riba, jenis-jenis riba atau beberapa macam bentuk riba. Bentuk riba itu ada beberapa macam. Awalan riba al-fadl. Yang pertama, riba al-fadl. Riba al-fadl. Namanya riba al-fadl. Apa itu riba fadl? Huwa adalah az-ziyada fi ahadil badalaini ar-ribawaini al-muttafiqaini jinsan. Riba al-fadl adalah tambahan pada salah satu benda yang ditukar yang sejenisnya. Tambahan pada salah satu benda yang ditukar yang sejenisnya. Contohnya misaluhu, ayyashtariya syakhsun min akhar al-fusa' al-fusa' atau sebelum itu. Di sana ada ta'rif, definisi yang lebih mudah untuk dipahami tentang definisi riba al-fadl, yaitu at-tafadul baina syai'aini awjaba syar'u at-tamathul fihima. Definisi yang lebih mudah untuk kita pahami tentang definisi riba al-fadl adalah at-tafadul, tambahan pada salah satu benda yang ditukar yang mana syariat mewajibkan keseimbangan padanya. Tambahan pada salah satu benda yang ditukar, yang mana syariat telah mewajibkan adanya keseimbangan, tidak boleh ada tambahan pada keduanya. Emas dijual dengan emas, maka harus seimbang, seukuran, dan harus beratnya sama, tidak boleh ada kelebihan, karena syariat mengharamkan adanya kelebihan pada emas ini. Jadi yang diwajibkan oleh syariat harus sama rata ukurannya. Jika itu ditukar dengan ukuran yang lebih dan itu adalah barang yang sejenis, termasuk barang ribawi, apa itu barang ribawi yang akan kita jelaskan, maka ini sudah terjatuh pada perbuatan riba. Perak ditukar dengan perak tetapi lebih. Perak yang sudah jelek kualitasnya, 1 gram atau 1 gram untuk membeli perak yang kualitasnya bagus 0,5 gram. Emas 150 gram misalnya, 150 gram emas yang sudah jelek kualitasnya ditukar dengan emas yang masih bagus kualitasnya 140 gram. Sehingga ada penambahan pada satu jenis yang syariat mewajibkan adanya kesamaan. Sehingga jika syariat mewajibkan adanya kesamaan pada suatu jenis benda, kemudian ada penambahan di situ, ini merupakan riba fadl. Ini merupakan riba al-fadl. Contohnya, mithaluhu ayyashtariya syakhsun min akhar al-fasa'. Seseorang membeli dari orang lain al-fasa', 1,000 sa' gandum. Sa' itu alat takar. Jadi di zaman dahulu itu ada barang-barang yang tidak ditimbang tetapi ditakar. Buah-buahan, biji-bijian itu enggak pakai timbang. Kalau dijual itu enggak ditimbang tapi ditakar. Berapa cakupan misalnya. Jadi main takar, tidak timbang. Itu disebut kail. Dan juga ada barang yang jika diperjualbelikan itu ditimbang, seperti emas, perak itu ditimbang, bukan ditakar. Nah, sa' ini atau qumah, sa' min akhar al-fasa' min qumah. Qumah itu adalah gandum. Gandum itu ditakar. Gandum itu di zaman dahulu ditakar, tidak ditimbang. Berbeda dari zaman sekarang, semua barang bisa ditimbang. Zaman dahulu yang namanya gandum itu ditakar, sehingga beliau memisalkan dengan alat takar, yaitu sa'. Dan satu sa' itu seukuran 4 mud. 4 mud orang dewasa. 1 mud itu, mud adalah cakupan kedua tangan orang dewasa, itu 1 mud. Cakupan tangan orang dewasa ini disebut 1 mud. 4 kali seperti ini itu 1 sa'. Dan zakat fitrah kadar besarnya adalah 1 sa'. 1 sa' yaitu, dan para ulama bersisi mendapat berapa kilo, karena sa' itu tidak mesti sama takaran kilonya. Sama jika sa' itu 1 sa', 1 sa' gandum dengan 1 sa' gula, tentu jika ditimbang beratnya beda. Beratnya beda tergantung jenis apa yang ditimbang. Batu 1 sa' tentu lebih berat daripada gandum atau tepung. Oleh karena itu para ulama berbeda pendapat terkait ukuran besaran zakat fitrah, dikarenakan sa' itu asalnya merupakan alat takar, bukan alat timbang. Nah, di sini beliau kasih contoh, seseorang membeli gandum sebanyak 1,000 sa', 1,000 sa'. Bi alfa mi'atai sa'in min al-qamh, dengan harga 1,200 gandum yang lain. Jadi gandum yang dibeli ini kualitasnya bagus. 1000 sa'. Gandum ini 1000 sa' dibeli dengan gandum yang jelek kualitasnya tetapi lebih, kadarnya lebih. 1200. Jenis dengan sejenis. Yang mana ini berlaku padanya riba. Berlaku gandum itu termasuk jenis ribawi. Yang nanti akan kita sebutkan apa saja jenis-jenis riba. Di antaranya gandum, emas, perak, garam, gandum. Jadi kalau sama-sama jenis ribawi, ditukar satu dengan yang lainnya, tidak boleh adanya kelebihan. Harus sama. Mau baik atau jelek kualitasnya, harus tetap sama. Jika ada kelebihan, maka ini merupakan riba fadl. Terus bagaimana rugilah dia jika 1000 sa' kualitasnya jelek ditukar dengan 1000 sa' kualitasnya bagus, rugi dia. Ya ada jalan keluarnya, jual dulu yang jelek itu. Jual yang jelek dengan mata uang, kemudian belilah dengan mata uang, dengan harganya itu, gandum sedapatnya. Jadi bukan dengan cara yang seperti ini, jadi ada jalan keluar. 1 gram emas bagus, dibeli dengan 1,2 gram emas yang kualitasnya jelek. Tidak boleh. Caranya seperti apa? Jalan keluarnya. Jual emasmu. Jadikan mata uang. Jadikan benda yang lain. Jangan sampai dengan satu jenis. Dengan emas ini. Yang emas yang bagus. Kemudian baru belilah dengan harga itu. Emas yang bagus tadi. Ini cara yang tepat. Bukan dengan cara riba ini. Jadi 1200 gandum ditukar dengan 1200 sa' gandum ditukar menjadi harga 1000 sa' gandum yang masih bagus. Wa yataqabab al-muta'aqidani al-iwadaini fi majlis al-aqd. Mereka melakukan serah terima di satu majlis akad. Maka penambahan ini merupakan riba, fa hadhihi ziyadah. Maka ini ada tambahan. Wahya mi'ata sa'in minal qumah. Yaitu tambahannya adalah 200 sa' dari gandum. Dan gandum yang jelek tadi. La muqabila laha. Nah, tambahan ini, 200 ini tidak ada imbalannya. Tidak ada kompensasinya. Tidak ada mengganti untuknya. Wa innama hiya fadl. Hanya saja itu adalah tambahan. Ini riba. Jadi definisinya, mulai kita paham tentang definisi yang beliau sebutkan tadi. Tambahan secara syariat yang beliau sebutkan definisi riba, tambahan pada salah satu benda yang ditukar dengan sejenisnya tanpa ada ganti imbalan atas kelebihan tersebut. Ini definisi ini hanya mencakup riba fadl. Hanya mencakup riba fadl. Padahal riba nanti ada jenis yang lain, riba yang lain. Oleh karena itu definisi yang tepat yang tadi disebut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, itu tambahan pada satu benda yang diwajibkan oleh syariat ada harus sama ukurannya atau pengakhiran pembayaran serah terima suatu barang yang diwajibkan oleh syariat harus berlangsung dengan tangan ke tangan dan tidak boleh diakhirkan, sehingga dari itu selamat dari riba an-nasi'ah. Nanti akan kita sebutkan jenis riba yang kedua. Maka ini riba al-fadl. Apa itu riba fadl? Tambahan pada salah satu benda yang ditukar, yang mana syariat mewajibkan adanya keseimbangan padanya. Jika ada penambahan, maka ini jatuh pada riba fadl. Hukumnya, haramat asy-syari'atul islamiyah riba al-fadl. Syariat islamiyah mengharamkan yang namanya riba fadl. Dan itu, fi sittati asya, riba fadl ini terjadi pada 6 perkara, atau 6 sesuatu, 6 benda. Al-Zahab wal-Fiddah, emas, Fiddah, ini jenis-jenis riba yang disebutkan Rasulullah SAW, yaitu Zahab, emas, perak, wal-Fiddah, wal-Bur, tepung atau gandum, wasyair, yakni dia biji-bijian yang hampir mirip sama gandum, cuman beda. Syair sama bur itu, Allah alam, anak kurang tahu bedanya seperti apa, tapi intinya itu berbeda. Biji-bijian yang berbeda. Jadi bur sama syair, biji-bijian hampir serupa bentuknya, gandum, dengan gandum. Mas, perak, bur, syair, petamer, yang kelima, adalah tamar, kurma. Yang keenam al-milh, al-milh, garam. Faidha bi'a wahidun min hadhihi al-asya'a sittah, apabila salah satu dari enam bagian ini, enam barang ini dijual, bijinsihi dengan harga yang sejenisnya, dengan harga yang sejenisnya, maksudnya emas dengan emas, perak dengan perak. Jadi enam tadi emas, perak, bur, syair, tamar, yakni kurma, sama garam. Itu enam, enam benda. Jika enam benda ini diperjualbelikan dengan sesuatu yang sejenisnya, maksudnya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, sejenisnya, hurrimat az-ziyadah, maka diharamkan padanya az-ziyadah, penambahan. Wattafadul bainahuma, antara keduanya, tidak boleh adanya penambahan. Sehingga jika terjadi penambahan, maka ini adalah riba fadl. Di hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari hadits Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW qala, "Adh-dhahabu bidh-dhahab," emas itu ditukar dengan emas yang sepadan. "Wal fiddah bil fiddah," perak dengan perak, "bur bil bur," gandum dengan gandum, "sya'ir bis sya'ir," syair dengan syair, "at-tamr bit tamr," kurma dengan kurma, "milh bil milh," garam dengan garam, "wal fiddah bil fiddah," yadan biyadin. Kemudian bila ulangi lagi, perak dengan perak, yadan biyadin, tangan dengan tangan. Dalam riwayat yang lain, mathalan bimithlin, mathalan bimithlin, yakni seimbang, ukurannya sama dengan sama. Faman zada aw istazada faqad arba, maka barang siapa yang melakukan pelebihan, menambah, faqad arba, maka dia telah melakukan perbuatan riba. Al-akhidhu wal-mu'ti sawa, baik pengambil maupun pemberi, yakni penjual atau pembelinya, itu sama saja, kedua-duanya telah terjatuh dalam muamalah ribawi. Nah, jadi hadis ini sangat jelas tentang 6 komoditi atau 6 benda ribawi yang disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, yaitu adalah az-zahab biz-zahab, emas, kemudian perak, kemudian bur, syair, tamar, dan milh. Maka 6 jenis benda riba ini para ulama sepakat bahwa tidak boleh adanya az-ziyadah, adanya kelebihan jika ditukar dengan sejenisnya. Kemudian di sini ada sebuah permasalahan. Apakah jenis benda ribawi ini hanya terbatas pada 6 benda ini saja yang dalam hadis tadi? Apakah jenis ribawi ini hanya terbatas pada 6 benda ini saja? Terdapat khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan iya, pada 6 benda ini saja dan tidak ada yang lainnya, tidak keluar dari yang lainnya, sehingga tidak ada yang namanya riba pada selain 6 ini. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa itu dikiaskan dengan yang semaknanya. Dikiaskan dengan yang semaknanya, yaitu pendapat jumhur ulama mengatakan bahwa tidak khusus pada 6 jenis ini saja, tetapi dikiaskan pada yang semaknanya. Terus apa makna yang sama dengan 6 benda ini? Di sini terjadi khilaf di antara para ulama dengan perselisihan yang sangat rumit. Masing-masing pendapat memiliki dalil dan mereka punya istimbat masing-masing. Apa sebab diharamkannya 6 benda ribawi ini? Apa sebabnya? Kenapa tidak kita khususkan pada 6 ini saja? Mereka mengatakan tidak, semua yang sama sebabnya, sebab hukum. Jadi dilihat sebab hukum diharamkannya 6 benda ini apa? Apa sebab hukumnya? Illahnya apa? Illahnya apa? Sebab hukumnya itu apa? Sebagian mengatakan Al-Hanafiyah, pendapat Al-Hanafiyah, mereka mengatakan bahwa jadi ada dibagi dua ya. Illahnya itu Para ulama membagi dua. Jadi ada adz-dzahab wal fiddah. Emas dan perak itu punya illah tersendiri, punya sebab hukum tersendiri. Kemudian empat jenis yang lain, yaitu bur, syair, kurma, sama garam, ini yang dimakan. Al-ma'kulat atau biji-bijian yang dimakan ini, empat ini, kita akan bahas yang empat ini terlebih dahulu. Jadi apa sebab hukum tamar, kurma, demikian juga garam, demikian juga gandum, syair. Ini termasuk jenis ribawi. Apa sebab hukumnya? Sebagian mengatakan, Al-Hanafiyah mereka mengatakan bahwa sebab hukumnya itu adalah empat benda ini karena ditakar. Karena ditakar. Jadi Hanafiyah mereka berpendapat, jadi sebab hukum pada emas dan perak itu timbangan, dan sebab hukum pada empat jenis yang lain yang dimakan adalah takaran. Sehingga mereka mengatakan, maka semua yang ditimbang dan yang ditakar itu adalah jenis ribawi. Sehingga Hanafiyah mereka mengatakan, semua yang ditimbang dan yang ditakar itu merupakan jenis ribawi. Sehingga atas dasar pendapat ini, tidak boleh menjual barang yang ditimbang dan yang ditakar. Jika sama-sama ditimbang, maka tidak boleh ada kelebihan. Jika sama-sama ditimbang, maka tidak boleh ada kelebihan. Jadi semua yang ditimbang tidak boleh ada kelebihan. Dan semua yang ditakar tidak boleh ada kelebihan. Ini menurut pendapat Al-Hanafiyah. Maka semua yang ditimbang dan yang ditimbang itu, semua yang ditakar dan ditimbang, semua adalah jenis ribawi. Karena sebab hukumnya, dzahab wal fiddah, itu sebab hukumnya karena dia ditimbang, dan yang empat yang lainnya itu sebab hukumnya karena dia ditakar. Sehingga semua yang ditimbang dan yang ditakar itu termasuk dalam jenis-jenis ribawi. Pendapat yang kedua itu pendapat Syafi'iyah. Mereka mengatakan, jadi kita bahas yang empat jenis saja. Yang empat jenis yaitu yang dimakan tadi. Garam, kurma, bur, gandum, syair. Syafi'iyah mereka berpendapat bahwa empat jenis ini sebab hukumnya adalah makanan. Sebab hukumnya adalah makanan. Baik makanan itu ditimbang atau tidak ditimbang, tetap berlaku padanya hukum ribawi. Sehingga semua makanan itu tidak boleh adanya penambahan jika ditukar dengan yang sejenisnya. Jadi garam, kurma, bur, syair, itu makanan. Illah sebab hukumnya, kenapa diharamkan yang ini? Karena itu makanan. Sehingga semua makanan jenis ribawi. Semua makanan adalah jenis ribawi. Tidak peduli mau dia ditakar atau ditimbang. Hal tidak boleh menjual daging dengan daging yang sejenis ayam, daging ayam dengan daging ayam. Dijual belikan dan ada tambahan pada ini termasuk riba, pendapat Syafi'iyah demikian. Tetapi semua yang tidak dimakan, semua yang tidak dimakan maka boleh, tidak termasuk ribawi. Jadi semua yang tidak dimakan, baik ditimbang mau tidak ditimbang, itu tidak termasuk jenis ribawi. Jadi apa sebab hukumnya menurut Syafi'iyah? Yaitu karena itu makanan. Besi dengan besi tidak dimakan boleh adanya kelebihan. Pendapat yang ketiga adalah pendapat Malikiyah, pendapat Al-Imam Malik dan pengikutnya, dan juga pendapat ini dirajihkan, dikuatkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa illah sebab hukum dari makanan itu yang empat tadi, pada empat jenis tadi, dikarenakan itu merupakan bahan makanan pokok. Bahan makanan pokok. Kurma, makanan pokok di zaman dahulu. Bur, syair, makanan pokok. Tapi garam, apa makanan pokok? Dan di sini terdapat khilaf. Di sini ada kritikan pada pendapat ini juga, sebagian mengkritik garam bukan makanan pokok. Nah, kesimpulannya pendapat Malikiyah mereka mengatakan bahwa semua bahan makanan pokok itu ribawi. Beras ribawi. Semua makanan pokok, apa daerahnya, makanan pokoknya apa, maka makanan pokok itu adalah jenis-jenis ribawi. Pendapat yang keempat, pendapat ini dipilih oleh beberapa ulama, para muhakkik seperti Syekhul Utsaimin Ibnu Taimiyah dan juga sebagian dari Al-Hanabilah berikut Imam Ahmad bin Hanbal, dan juga pendapat ini dipilih oleh Syekh bin Baz dan Syekh Al-Uthaymin rahimahullah, dan juga fatwa Lajnah Daimah Syekh Salih Al-Fauzan, Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, dan beberapa ulama yang lain, bahwa sebab hukum dari empat jenis yang dimakan tadi, sebab hukumnya adalah makanan yang ditimbang atau ditakar. Makanan yang ditimbang atau ditakar. Jadi harus terpenuhi. Itu makanan dan dia ditimbang atau ditakar. Sehingga jika bukan makanan, walaupun ditimbang dan ditakar, maka tidak termasuk riba. Jadi illah sebab hukumnya menurut pendapat yang keempat ini, bahwa itu makanan yang ditimbang dan ditakar. Maka semua yang ditimbang dari bentuk makanan, dari jenis makanan, atau ditakar dari jenis makanan, maka ini termasuk jenis ribawi. Tapi yang jika itu ditimbang dan ditakar, tapi bukan makanan, maka tidak termasuk ribawi. Tapi jika itu adalah makanan, tetapi tidak ditimbang, tidak ditakar, maka tidak termasuk ribawi. Buku, pena, tidak termasuk ribawi. Karena bukan makanan dan bukan ditimbang. Mungkin juga semua yang tidak ditimbang, besi, tidak ribawi. Karena bukan makanan, walaupun ditimbang misalnya. Demikianlah beberapa pendapat para ulama, dan juga masih ada pendapat-pendapat yang lain. Di antara pendapat yang lain, ada yang mengatakan, yaitu jenis. Sebab hukumnya adalah jenis. Maka semua yang sejenis, semua yang sejenis, apa saja selama itu sejenis, maka ini ribawi, tidak boleh ada kelebihan. Dan juga banyak lagi ucapan pendapat-pendapat para ulama yang lain, dan penterjihan di sini wallahu a'lam mengatakan yang rajih dalam permasalahan yang seperti ini. Tentunya seperti saya bukanlah orang yang ahli dalam menterjih, tetapi wallahu a'lam lebih condong ana kepada pendapat adh-dhahiriyah, pendapat adh-dhahiriyah, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa jenis-jenis ribawi ini khusus pada enam benda yang disebutkan dalam hadis itu saja. Dan yang pendapat ini juga diterjih oleh Imam As-Sunani dan As-Syaukani, dan juga dikuatkan oleh Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i rahimahullah. Nah, jadi wallah alam ana condong pada pendapat yang ini, dikarenakan asal pada muamalah itu hukumnya halal, tidak berpindah dari hukum asal sampai datang dalil. Dan juga illah-illah yang disebutkan oleh para ulama di sini tidak ada dalil yang pasti. Illah-illah sebab hukum yang disebutkan oleh para ulama di sini semua itu ijtihad masing-masing para ulama. Mereka mengambil kesimpulan dengan cara ijtihad, dan tidak ada dalil yang pasti bahwa ini sebab hukumnya. Rasulullah mengatakan sebab hukumnya karena itu ditimbang, karena itu dimakan, karena itu bahan makanan pokok. Tidak ada. Hanya saja Rasul menyebutkan 6 benda-benda ini, sehingga setiap illah, setiap sebab hukum, oleh karena itu terjadi perselisihan. Semua pendapat yang mereka yang disimpulkan oleh para ulama tentang sebab hukumnya itu pasti ada kritikan. Semua memiliki kritikannya masing-masing dan tidak bisa terjawab. Sehingga Allah berfirman, walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Seandainya itu bukan turun dari Allah, maka pasti akan kamu dapati perselisihan yang sangat banyak. Maka Allah alam pendapat yang lebih dekat, dan ini yang ana condong Allah alam, bahwa jenis-jenis riba itu khusus pada 6 komoditi atau 6 benda yang disebutkan oleh Nabi SAW tadi. Tersisa pada kita jenis yang kedua awal, yaitu emas dan perak. Tadi telah kita bahas apa sebab hukum 4 jenis yang akhir, yang dimakan. Tersisa pada kita, yaitu sebab hukum dzahab wal fiddah. Kenapa dzahab wal fiddah dijadikan sebagai jenis ribawi? Di sini pendapat yang rajih, yaitu pendapat jumhur ulama, bahwa sebab hukumnya dikarenakan dia adalah al-thamaniyah, harga barang. Di zaman dahulu, mereka melakukan transaksi jual-beli itu dengan emas dan perak. Sehingga di sini harga barang itu termasuk maka tidak khusus pada emas dan perak saja, tapi mencakup seluruh yang menjadi harga suatu barang, maka ini termasuk zahab wal fiddah. Oleh karena itu, para ulama menyimpulkan bahwa al-awraqan naqdiyah, mata uang yang ada ini, itu kedudukannya seperti emas dan perak. Mata uang ini kedudukannya seperti emas dan perak, berlaku padanya hukum-hukum riba seperti emas dan perak. Mata uang dengan mata uang yang sejenisnya tidak boleh ditukar dengan adanya kelebihan. Rupiah dengan rupiah tidak boleh ditukar dengan adanya kelebihan. Pecahan rupiah dengan uang besar ditukar. Misalnya seperti momen mau lebaran, pecah uang, tidak boleh. Adanya kelebihan 100 ribu ya harus 100 ribu. Tidak boleh lebih. Jika itu terjadi maka ini termasuk riba. Demikian seperti halnya adz-dzahab wal fiddah. Maka inilah riba al-fadl. Riba al-fadl yaitu ada tambahan pada salah satu benda yang diwajibkan oleh syariat, harus adanya kesamaan. Jika ada kelebihan maka ini terjatuh pada riba al-fadl. Kemudian ada jenis riba yang kedua yaitu riba an-nasi'ah. Kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam wa baraka nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.